Konsultasi Syariah. Orang miskin tetap wajib zakat fitrah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam zakat mal, di sana ada batasan harta minimal yang dimiliki seseorang sehingga dia berkewajiban zakat. Batasan itu disebut nisab. Untuk zakat mal, batas nisabnya adalah 20 dinar atau senilai 85 gram emas. Apakah ini juga berlaku untuk zakat fitrah? Jawabannya tidak, karena beda jenis zakat, beda aturan yang berlaku. Untuk zakat mal, nisabnya 85 gram emas. Zakat perak, nisabnya 595 gram perak. Zakat pertanian, nisabnya 5 wasaq, yaitu 825 kg bahan makanan. Zakat kambing, nisabnya 40 ekor kambing, dan seterusnya. Sehingga, nisab zakat fitrah tidak mengikuti zakat mal atau zakat lainnya. Berapa nisab zakat fitrah? Yang saya maksud adalah berapa ukuran harta minimal yang dimiliki seseorang sehingga dia tergolong wajib membayar zakat fitrah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri berupa satu sok kurma kering atau gandum kering. Kewajiban ini bagi kaum muslimin, budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu sok beras kurang lebih 2,75 kg beras. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ukuran makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Apakah ketika dia mampu menunaikan satu sok makanan, dia berkewajiban zakat fitrah? Ulama berselisih pendapat tentang standar ukuran disebut mampu menunaikan zakat fitrah. Pertama, Hanafiyah dan para ulama Kufah. Menurut pendapat mereka, ukuran kemampuan orang yang wajib zakat fitri adalah orang yang memiliki sisa dari kebutuhan hidupnya sebanyak satu nisab zakat harta, yaitu 85 gram emas, atau sesuai yang senilai dengan 85 gram emas. Dan sebagian Hanafiyah berpendapat, bagi yang memiliki harta kurang dari 85 gram emas, maka boleh memberikan zakat fitri sebagai sedekah. Sanggahan, pendapat ini kurang tepat. Karena ukuran mampu dalam zakat fitri berbeda dengan ukuran mampu pada zakat harta. Kedua, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka memberikan ukuran mampu untuk zakat fitrah selama dia memiliki sisa makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan besok paginya. Karena dalam Islam, orang dalam keadaan semacam ini telah dianggap mampu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang meminta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka dia telah memperbanyak api neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ukuran sesuatu yang mencukupinya sehingga tidak boleh meminta? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia memiliki sesuatu yang mengenyangkan selama sehari semalam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani. Imam Ahmad ditanya, kapankah seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitri? Beliau rahimahullah menjawab, jika dia memiliki sisa makanan satu hari, maka wajib zakat. Al-Masail Ishaq An-Naisaburi. Ibnu Qudamah mengatakan, zakat fitri tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Salah satunya, dia memiliki sisa makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya sebanyak satu sok. Karena nafkah untuk pribadi itu lebih penting, sehingga wajib untuk didahulukan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari dirimu dan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Ibnu Qudamah memberikan rincian, 1. Jika tersisa satu sok dari kebutuhan makanan sehari semalam ketika hari raya, maka dia membayarkan satu sok tersebut sebagai zakat untuk dirinya. 2. Jika tersisa lebih dari satu sok, misalnya dua sok, maka satu sok untuk zakat dirinya dan satu sok berikutnya dibayarkan sebagai zakat untuk orang yang paling berhak untuk didahulukan dalam mendapatkan nafkah, misalnya istri. 3. Jika sisanya kurang dari satu sok, apakah sisa ini bisa dibayarkan sebagai zakat? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, wajib ditunaikan sebagai zakat berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku perintahkan sesuatu, maka amalkanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, tidak wajib ditunaikan karena belum memenuhi ukuran zakat yang harus ditunaikan, yaitu satu sok. 4. Jika terdapat sisa satu sok namun dia memiliki utang, maka manakah yang harus didahulukan? Dalam hal ini ada dua keadaan. Pertama, Orang yang memberi utang meminta agar segera dilunasi, maka didahulukan pelunasan utang daripada zakat, karena ini adalah hak anak Adam yang sifatnya mendesak. Kedua, orang yang memberi utang tidak menagih utangnya, maka wajib dibayarkan untuk zakat. Karena kewajiban zakat ini mendesak, sementara kewajiban membayar utang tidak mendesak, sehingga lebih didahulukan zakat. Al-Kafi fi Fiqh Hambali Ibnu Qudamah. Demikian, Allahu A'lam.